Dengarlah gemalah hati, dendam jiwaku mencurahkan pendaman, kalbu nan tertawan. Ikaulah umpama bulan menyambar di angkasa raya. Di angkasa raya.